Kita sedih di Martapura ini dari karena ulama-ulama hadis sudah habis di Martapura. Zaman dahulu almarhum Tuan Guru Haji Aman Sya'rani membaca hadis, Tuan Guru Haji Salman Mulia membaca hadis, Tuan Guru Haji Salman Jalil membaca hadis. Sekarang mana ada rumah-rumah guru-guru yang sekarang membaca hadis di rumahnya bersama-sama keluarga dan orang kampungnya? Mana? Betul-betul sedih kita hidup di dalam sekarang. Kalau kita mau memikirkan masalah merosotnya agama Islam, sedangkan kedunian sangat maju, beberapa juta majunya, agama mundur beberapa triliun. Tetapi kita sudah diberikan Rasulullah SAW bandara idara al-kasuhan yata'an. Apabila engkau melihat ada orang-orang kaya itu pulut dan datun, sampai zakat dan jurnat yang dikeluarkan, wahawan mutabaan, manusia bekerja menurut hawa nafsu, tidak lagi dipimpin oleh ilmu agama. Yang cocok itu tidak dimaksud buatannya, yang tidak cocok itu dibalikannya, padahal itu bukan tangan dengan agama. Wabillahi aksharatan, dan kebunyian itu yang diutamakan, bangunan ini, macam-macam, itu yang ditampilkan. Wa ajarah kulirakan dirakyah, masing-masing ma'adatan akan hasil terobatnya. Kalau bahasa sekarang, adalah pameran daripada segala produk-produk. Apabila yang satu ini sudah ada di atasmu, apa kata Rasulullah SAW? Ilzam baik, nyawa jangan keluar rumah lagi. Wa amriku alaika lisana, jangan ngomong lagi. Wahud ma'arif, amalkan ilmu yang sudah ada. Wadah yang kumpul, apapun pengerjaan orang yang mentar, biar-biar mereka itu. Sebab kalau kita menentang mereka, pada mahu awak-awaknya, pembantu kita seturang. Pembantu mereka kuat-kuat berjajah. Rasulullah sudah mengabak-abakan kita jalan kita sekarang bagaimana? Mereka itu selalu membuat-buat hukum-hukum yang di luar hukum hadis ijma dan kias. Hukum adat, hukum itu, hukum ini, itu yang bukan hukum Allah. Waktu kadatan fasidatun, mereka itu adalah waktu kadatan fasidatun. Mereka mengadakan sifat ilmu kebatinan yang tidak betul. Banyak ilmu kebatinan sekarang, sampai ke kota-kota sudah banyak ilmu kebatinan yang sesat, apalagi mendesak. Untung guru kita di Bandung mengumpulkan sifat-sifat yang sesat, kemudian difotokopi dibagi dengan murid-muridnya yang dipercaya dan belajar langsung begini ujar kok kenapa yang belajarkan menggunakan sasat apabila di luar kalian yang belajarkan ini sambungannya mujur itu maksud sudah dibagi belajarkan dengan sasat kalau ada mata masuk yang belajarkan ini bakalaku sasat meninggal dari luar bangunannya. Untungnya dan murid-murid lagi 10-20 yang sangat belajar saja. Apalagi manusia sekarang itu kelihatannya haus dan lapar dengan ilmu, haus dan lapar dengan pimpinan, sedangkan pimpinannya selalu kepada ulama, kepada membawa agama, pada hadisnya, hadisnya ulama. Hukumnya lain oleh hukum Islam. Maka ujarannya di dalam ini, fa'iyatun wa'iyam nahbarun. Kamu ada usaha lagi batahat mereka itu. Jauhkan diri dari mereka itu. Dari para golongan yang mereka itu. Kala kira salam ala hadal hadith al-akhir. Di dalam hadis yang terakhir ini, telah berkatalah Imam Qayyim. Layak yang ada umat ini karena ada Allah dari Israel ibadah. Lagi akan datang atas umatku sebagai musibah agama yang datang atas bangsa Israel, yaitu pecah belah. Kalau bangsa Israel pecah belahnya lebih dari 70, umatku pun lebih dari 70 pecahnya. Nah kalau sudah pecah, masing-masing mengaku benar, ada bisa disatukan lagi sudah. Nanti kepada hujur, kepada hujur, hujur pada kolam. Bisa-bisa kolam. Masing-masingnya kepada hujur. Mana sesuatu? Paling cerita. Nabi itu kata Allah, "Nabi Allah sholat yang mustaqim, paling aku lawan dunia hijrah yadda'i annahu alaiha dinun ghairu. Bagaimana kamu percaya bahwa kamu di dalam jalan yang istiqamah, sedangkan semua yang 72 golongan yang neraka itu dia mengaku dia adalah yang bakal masuk surga? Nah, ini bahayanya. Dan umat Nabi Muhammad terbagi 73. Ujar Nabi, satu golongan yang masuk surga, tapi yang 72 dia akan masuk neraka. Maka umudan yang satu ini itu, kenapa kita? Apalagi keadaan kita hidup sekarang dengan ulama jarang ketemu, dengan orang yang dagang-dagang biasa orang awam ini siang malam bakal rugi. Di mana masuk oleh hak agama orang awam ini bulan waktu? Sulit mencari keselamatan. Sudah dinyatakan saya di zaman ala umat ya birunya ulama al-fuqaha akan terjadi zaman atas umatku mereka itu menjauh daripada ulama dan fuqaha. Maka Allah Ta'ala salibkan Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala menguji akan mereka itu tiga bala besar. Nomor satu, ya Allah mereka akan mengasihin usahanya bangkrut. Cepat mulai hangat hati lahan, jadi usaha bangkrut. Nangkan doa yang dipeluang dan syukuran doa agarnya Allah Ta'ala menjadikan pemimpin-pemimpin nantinya sambungan menyakiti rakyat korupsi. Wassalusah nampak tidak yasirinya di iman. Mereka yang menjawab diri dari ulama nantinya tidak yang bawa iman sabi sukun. Alhamdulillah meninggal. Kulturai sejarah bil-ibjah wa tafadduhu bistahmadul wahmah qasir wal qalil za'in. Bukannya keterangan yang di atas itu dengan pengakuan berlaku dan bergantung dengan nyamata kira-kira yang sangat pendek wal qalil za'in, kata-kata yang datang daripada perkiraan. Mereka berkata dengan pemerasa, mereka berbicara dengan pemerasa, tidak berdasarkan yang dikatakan itu ada Qur'annya, ada hadisnya, ijma'nya, yusnya. Nah, kenapa anak berkata dengan pada tahrir Qur'an, pada tahrir hadis, pada tahrir ijma', pada tahrir yus? Jadi perkataan itu dengan pemerasa semata-mata. Pemerasa tidak bisa dijadikan dalil. Balikin mengenai al-jahadi kajahadi al-sumah wa inam ahli-ahli-ahli-habib al-dawini jama' masyihah al-habib di umur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahwali wa al-ahli harfati wa sallamati. Tetapi pengakuan benar itu bisa dibenarkan pengakuan itu dengan diambil daripada orang-orang yang pintar masalah agama dan ulama-ulama ahli hadis. Kalau mereka bukan ulama, bukan ahli hadis, pada dipercaya perkataannya. Yang mereka itu ahli hadis sudah banyak kitab-kitab hadis yang sahih di dalam ilmunya, sudah dilajarkan semuanya dari awal sampai akhir mengaji dalam gurunya, bapak anak dan silsilah mulai gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh mereka li anna al-ilma yu'tabar huwa muttasil sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang bisa kita ikuti selama dunia akhirat, yaitu yang berhubung ilmu itu dari seorang guru ke guru ini, ke guru ini, sampai ke Rasulullah. Kalau tidak ada seperti itu, jangan nampak. Yang mereka itu sudah mengumpulkan segala hadis-hadis Nabi yang sahih, di dalam perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan halnya dan afaknya dan geraknya diam-diam. Wa kada ahwal sahabah dan al-anfar dan seperti itu mereka sudah memeriksa bagaimana keadaan semua sahabat Rasulullah. Jadi kitab Rasulullah sudah ada di rumahnya kantor dan kita menakut Rasulullah ahli apa menakut sahabat Rasulullah mulai sahabat yang lakinya yang dunianya anak-anaknya masing-masing ada kitabnya sudah lama dan sudah dibaca dengan guru sudah tuntun membacanya. Lama sekolah kuliah tadi seminggu kuliah. Muhajirin wal ansar dari kebaikan yang daripada sahabat Nabi muhajirin yang ikut berpindah dengan Rasulullah mulai dari Mekah ke Madinah termasuknya agama. Dan ansar penduduk asli Madinah yang sudah lama menantikan kedatangan Rasulullah. Wanjirin kebaikan biasa dan mereka-mereka yang menjirin akan orang menjirin biasa dengan kata baik. Umpama kita sekarang ini pindah dari satu kampung ke kampung yang lain karena di kampung kita sudah banyak bidang, maka itu menyenangnya wanjirin kebaikan biasa. Nabi Muhammad bin Ismail dan Imam Muslim Ibn al-Hajjaj dan lainnya daripada kutubus sittah Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Ini harus diisi kitabnya di rumah, harus diisi syarahnya beberapa buku di rumah supaya jangan sampai hadis Nabi dipikirkan sendiri menurut pemikiran ahlinya, yaitu syarah-syarahnya itu. Daripada orang-orang yang betul, yang masyhur, masyhur bagi kita yang sudah dikenal di mana-mana dikenal sudah bahwa orang itu adalah baik, di mana-mana dikenal bahwa orang itu adalah baik. Yang mereka itu ittifaq alladzina tafaqa ahli syirik wal ghalb, yang ahli syirik ahli ghalb ittifaq semuanya menyatakan bahwa yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan kawan-kawannya adalah sahih semua hadisnya itu. Tapi yang paling sahih adalah Bukhari dan Muslim. Yang dalam mahluk dilajarkan adalah Sunan Abi Dawud. Mahluk banyak Sunan Abi Dawud kemalu. Tapi guru kita Syekh Yasin Al-Tadani maulah syarahnya Sunan Abi Dawud supaya mudah dipaham oleh murid 41 juzuk, tapi sudah meninggal kalau sempat dicetak itu kitab tadi. Padahal bulannya waktu ketemunya di mana Yasin bersedia anu ambil jadikan orang fakir teh cetak kitab nanti supaya nyaman orang Nabi Abi Dawud kalau mana lagi ada keterangannya kenyataan yang sudah boleh kita sana nanti sudah. daripada perkara-perkara Nabi SAW dan sahabatnya yang terkala istimbabun dan orang-orang yang selalu memelihara dengan mengambil segala maknanya wakas kumis tidak tuhan dan menyatakan segala yang samar-samar. Siapa akal Imam Abu Sirayyan Al-Khattabi wal Imam Muhyiddin Abu Muhammad Al-Banawi wal Imam Muhyiddin An-Nawawi Al-Baghawi wal Imam Muhyiddin An-Nawawi. Ini orang-orang yang mensahihkan sehingga apa-apa yang dahulu itu bisa meledak. Ya pertama bahasanya tasih lalu diartikan satu kan meledak. Ada nanti yang berperat kata-katanya di permudah. Siapa orangnya? Abu Sulaiman Al-Khattabi, Imam Muhyiddin Abu Muhammad Baghawi, Imam Muhyiddin An-Nawawi. Ini harus ada kitabnya di rumah. Belajarkan dalam rumah, jangan menukar, jangan mewaris. Jangan menukar, mewaris, orang belajar dari siapa? Kalau mantuk. Yang tadi menurut hawa nafsu. Banyak keturunan orang alim membaca kitab abahnya, ini kalau bisa membaca kitab sekali yang berulang lain mengambil kitab abah, baca apa yang berulang tujuan cari duit orang kita seorang belajar kitabnya itu lah orang guru sampai tentu nah dan itu menjadi guru baca apa yang berulang naik kehadapan orang membacakan kitabnya itu yang berada ibu itu kan gimana bahwa nama yang berlaku dia sudah mengendau anda berada ini jagah menurutkan diri muslimnya farah berja'ala sa'iyah menaskura semoga Allah membalas mereka itu ulama-ulama kita akan kebaikan dan menjadikan Allah atas usaha-usaha agama mereka selalu diberikan balasan yang berganda-ganda. Tengah banyak yang buruk ilaman lagi tanah seka dihadirin waqtafa asarahum wahtada disirat sahim fil usul wal huruq lalu wa'ay yuhtamu minal jadina hinna kemudian sesudah dia memeriksa kitab-kitab itu dia memikir siapa yang bisa mereka ikuti? Siapa adalah seseorang di antara mereka yang bisa dia laksanakan perintahnya dan dia berjalan sebagaimana jalan mereka. Tetapi hendak seperti Imam Bukhari, hendak seperti Imam Muslim, hendak seperti Baghawi, hendak seperti Nawawi, hendak seperti terserah. Kalau seorang masing-masing ada Nawawi begini, Syafi'i begini, terserah mana. Inilah isinya Tuhan yang dari waktu 24 jam orang kafir, orang Islam dari 24 jam siang malam. Orang kafir menggunakan untuk dunia, orang Islam untuk ilmu dan keamanan. Itu beda-beda ya. Jangan buang-buang waktunya. Qurannya ada, dalailnya ada, istirahatnya ada, buku baca. Kitab ada, buku baca. Jangan jalan-jalan malam, jalan siang, jalan dari rumah, minum, makan, jual, baik. Ah, dosis. Kalau saya hidup, kalau saya hidup, punya sakit rumah. Melarangkan barang, hidup. Sama ada usul maupun pura. Sama ada ikhtiar batin maupun luara. Lalu kita apabila mengikut seseorang maka termasuk golongan orang itu. Ya kan mengikut Imam Syafi'i ngarannya Syafi'iyah. Orang yang jadi muridnya Imam Syafi'i. Ya kan Ghazali, Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Qala sayyidi Syekh Abdullah bin Ali al-Hammad radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wa sallam inna Allah hamma ummati an tazali ala dalalah يعني عنهم يسمعون كل لهم عليها نحمد الله نشكره وجل حريق عبد الله بن علي حلقات فدا من تفسير كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحوى سنة الله تعالى من عليها رأي أمته بحوى أمته بسبب كنتي فلو فترجعان إتو سسر Ini Nabi menyatakan umatku tidak mau berkumpul di dalam satu pekerjaan yang hukumnya pekerjaan itu susah. Jadi kalau susah umatku mendirikan diri. Kalau susah mendirikan diri. Kalau pada ada Nabi yang bujur menyendiri. Apa ujar Hari Abdullah Zabat yakni bahwa umatku itu tidak mau berkumpul atas perbuatan yang sesat. Misalnya ada penontonan bini-bini laki-laki berkumpul di majelis itu, umatku pada mengangkat seruan. Atau penontonan ada di situ orkes, orkes, gambus dan sebagainya, umatku pada mengangkat seruan. Itu tanda umat Rasulullah pada mau berkumpul di majelis yang sesat. Di bioskop kadang-kadang pokoknya tempat-tempat yang maksiat tidak ada umatku di situ. Tapi yang ada di situ bukan umatku. Tetapi umatku walau sedikit tetap mereka itu pada mereka berkumpul lawan yang sesat. Walaupun sendirian pada bisi kawan, walaupun itu yang betul umatku. Ada pun hadis yang mengatakan mereka itu sawarul awam, rombongan yang banyak itu mungkin hadisnya kadar benar. Nah, jadi bukan masuk surga itu orangnya banyak bukan. Sebab di zaman kita ini aja kemungkinan-kemungkinan sudah banyak banget. Memang gaulnya banyak banget. Lalu memang ada umpat sedikit banyak. Jadi pada anak awal di tahanan habis tadi, orang kandisinya hanya banyak. Tidak ada. Bisa aja sedikit. Guru Usun Ali merumah. Guru Usun Mulia merumah. Bisa menjalur merumah. Berapa itu? Dalam merumah yang lainnya berjalan-jalan terus kemana-mana bahan burah. Jadi pada tentu saya dua abang itu pada tentu Rasulullah hadis yang saya dua abang boleh jadi lama ya. Inna hulam yabqa fi zaman bani al-Abbas man lam yaqul bi khuluqil Qur'an illa al-khalifah. Karena mulai zaman bani al-Abbas khalifah tidak ada orang yang mengatakan Qur'an ini adalah makhluk kecuali sedikit. Padahal Qur'an yang ada ini kan makhluk, ada tulisan, ada huruf, ada bacaan. Ada yang mengatakan bahwa Quran yang ada ini adalah kalam nafsi, yaitu kalam yang tidak bisa disentuh kecuali oleh malaikat. Lain ini kalam nafsi. Jadi ada lagi yang berpegang kepada kebenaran di zaman Khalifah Abdul Abbas, tapi sedikit. Jadi ini memperkuat bahwasanya kata-kata yang artinya sawah di lambang itu lambang. Wa'lam anna al-bid'ata minha ma yakun muharraman wa makruhan wa minha ma yakun wajiban wa minhu al-muhabah. Tatahu ala maha penuntut ilmu bahwa bid'ah-bid'ah itu terbagi kepada lima. Pertama bid'ah haram, dua bid'ah makruh, tiga bid'ah wajib, bid'ah satu wajib, empat bid'ah satu sunnah, lima bid'ah tapi harus dikerja pada apa juga, digali pada apa juga, tapi yang harus ini tidak dimintakan untuk ibadah naik kepada hukum sunnah. قال الإمام الطيبي رضي الله تعالى عنه البدعة كل شيء عند على غير مثال سبق bermula dari ikhtiar seluruh sesuatu yang mengerja seseorang tapi tidak ada contoh yang terdahulu di zaman Rasulullah dan sahabatnya. Adapun wikir terawih 20 itu dikerjakan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, jadi bukan bid'ah itu. 20 di Makkah berapa? Ya 20 di Makkah berapa? 20 hari jalan yang kita kena kelapan. Bahkan yang berbuang dari ahli ini kan memegangkan rumah ahli itu ya, yang berbuang dari ahli ya tidak bisa terpaksa angkat tinggal dia ya tembak patah. Ini yang diperjuangkan oleh kita, mempertahankan jangan sampai dipegang oleh orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Wa fi syar'i ihdad ma lam yakun fi ahli sayyidina habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula arti bid'ah pada syariat yaitu memperbuat sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat majma'an ala imamati wa jalalati Abi Muhammad Abdul Aziz bin Abd Salam rahimahullah wa ta'ala awali kitab al-qawaid al-bid'ah tasnifun ila khamsati. Ujar tuan guru yang ijma' ulama mengatakan guru ini imam, guru ini orang besar, nama beliau Abdul Aziz bin Abdul Salam. Sidin berkata dalam akhir kitab Al-Qawaid bunyinya, bermula segala bid'ah terbahagi kepada lima. Jadi bukan bid'ah itu sesat semuanya, tidak. Bid'ah itu ada lima. Nomor satu wajibatun. Bid'ah tapi punya wajib pada belum dimulakan. Tal istighfar ya ilmu nahwi. Belajar ilmu nahwi. Melajarkan ilmu nahwi. Hukumnya bid'ah wajib. Kalau kita belajar nahwi sorof, kita bisa memaham Quran dan hadis. Min babi ma'rifatil wajib illa bi tahwa wajibun. Guru-guru paling tepat. Jadi guru-guru yang melahirkan Mertapura itu baca nahwu, baca sorof, bah, papan tulis, abang kalau bisa papan tulis, tahun izin sudah papan tulis, aku menangis, pas dia guru ini. Kalau bisa papan tulis, tahun sudah papan tulis, daripada menajar yang nahwu sorof, Tanaya bahiru fa'ilun fahya fa'ilun Waya kama fa'ilun fa'il fa'fa fa'il Mata'ilun wa fa'ilun wa mata'ilun. Belajar itu Alif yadam huwallab tabil murad tabil murfid lil wabani Wa aksana khulafatun ismin Wa fa'al ismin wa fa'ilun wa harfun ja'ari ma'man Kalau ismi ya Rabbul Hamdi wa Tannin. Itu belajar oleh guru sekarang di mana? Mana gurunya? Jadi anak-anak kita Masya Allah, walau tamat sekolah agama, beda daripada orang yang dahulu yang bagaimana nama. Karena dahulu gurunya komplek, yang berulah berataan masjid berataan gurunya almarhum Guru Sultan Jaya, almarhum Guru Salim Arab, Haji Sultan Jaya, Sultan Jaya, Sultan Mulia, yang masing-masing berataan, yang berpertanyaan, yang wali-wali berataan, yang bakal anak berataan istiqamah. Jadi belajar dan mengajar ilmu nahwu termasuk bid'ah, tapi bid'ahnya wajibah. wajib apabila ada dan dosa. Nah, tapi wajib jadi sini terlalu kibayah. Di dalam satu kampung cukup satu yang menguasai nahu dan syarat. Ilmu alat lainnya. Jadi yang saya ikuti kita menyandang dosa orang sekampungan. Yang lainnya berdagang, yang lainnya berhubungan, yang lainnya bertani. Yang saya ikuti ini khusus ilmu alat dikuasainya belajar pada tahu pasang ilmu di pengajaran. Ini yang menyandangkan dosa sekampungan yang mati. Ini tabalik tentang kasihan yang satu ini kada diperhatikan makannya, minumnya, kapalnya, rumah tangganya, ongkosnya, sakit jarinya. Saka kampungan kena dikirakan pada si jumlah yang menahankan balas. Dengan ilmu nahwu bisa mengerti Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi kita di dunia sekarang orang bisa baca kitab, baca Qur'an, tapi nahwu salat kan tahu. Apalagi baca Qur'an yang salah. Ihdinash shirath. Ihdinash shirath. Karena hukum syariat wajib, karena menjaga syariat hukumnya wajib. Tidak bisa terjaga kecuali dengan nahwu dan syarat yang disebut oleh ulama kita ilmu alat. Wala yuta'ta ia ibadah dan tidak bisa hasil ia hukum syariat illa ibadah. Wa'ilmin nahwi wa ma la yakunul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Pekerjaan yang tidak sempurna yang wajib kecuali lewat pekerjaan itu, maka hukumnya pekerjaan itu adalah wajib. Tidak tahu memahami Quran dan hadis kecuali dengan nahwu, maka nahwu hukumnya wajib. Nah itu ada sempurna kita nak baubu inggan maka buku lalu kecuali dilampir sedikit supaya yakin buku lalu itu kan mana malabih sedikit hukumnya wajib mimbara malayakimul wajib illa dihukum wajib sangat mahal arah alim apalagi semuanya alim mulai Qur'annya tafsirnya usul tafsirnya dan hafal Quran Qur'annya dan tajwidnya apa ya Allah larang banar larang banar ya tahanak manggil nyantuta wali yang jujur wahyu yang penuh alim. Nah ada gampangnya halayan yang sugi-sugi ada larang ada karena banyaknya sugi itu kalau tanggung banget. Jadi ada habis umurnya, habis duitnya baru aja sana. Ada jalan yang luar biasa di dunia. Kalau orang alim ini apa tau kan ngapainya. Tapi yang hendak menjadi anak alim sekarang ini hampir pada berani. Masih sekolah anak pintar, nak sedang nanya, dan yang enggak ada jualan di toko. Macam itu kata dia di mana alim itu berani. Ini bukan mengambil orang pada cuma supaya ada perhatian, kita ada perhatian. Supaya ada perhatian, generasi-generasi itu harus ada menggantinya. Patah mata. Ada kalau patah mata saja berganti, hilang mata. Patah mata saja, ada patah orang, tak ada kalau hilang berganti, patah mata. Patah tumbuh hilang berganti nyawa abangnya mati anaknya ha anaknya ini unda bukan mengko unda anak si anak unda anak si anak nyawa apa boleh unda anak wali unda anak wali apa wala Ini kalau ada makhluknya, lihat kantinya. Mati pelangnya, lihat kantinya. Itu yang makhluk. Doanya siang malam itu, ongkosnya dikaryakan dengan halal, makanannya jangan terpunyai di warung, bahannya sudah perasaan, makan di rumah, bagi di sekolah, makan di rumah, kawalnya dikaryakan, namanya cocok, kayu, dikabak, dikiri. Luar biasa. Mendidik anak supaya jadi wujud-wujud generasi yang akan datang. Lama kita jadi terasi, acana. Dan yang kedua misalnya lagi seperti mahata dari kita di wasanah, artinya masalah-masalah Quran dan hadis yang dari ujar kata yang sulit dipahami itu dilajarkan itu supaya jangan sulit lagi. Jadi kadang-kadang masyarakat yang kesulitan dalam masalah memahami Quran hadis karena yang sulit di Quran hadis sudah ada di dunia tokonya wajib ngarangnya ujungnya Quran. Ya Allah pada gantanglah pada gantanglah mengsantar paling jujur dah tuhuk banar mulai menanam pisangnya sampai babuah sampai menutup tuhuk ma'ali makan anak di tuhuk sekali yang sudah alim haram makannya haram pakaian haram. Sudah alim tadi, kasihan arwah abah wa umat. Waqadari usulul fitri wal fadam kejuhi ta'jir. Dan seperti pula menghukui akan usul fitih. Usul fitih. Dan membicarakan masalah juhi wa ta'jir. Ini masalah rawinya dan jurus anda takdir supaya hadisnya bujur-bujur sahih dan derajatnya apa? Hasan kah? Mutawatir kah? Apakah itu? Wakan yang sahihnya sahih bisa membedakan ini hadisnya sahih, ini hadisnya kurang baik. Itu ada namanya usul hadis seperti bait ini. Awalnya sahih wa muhtasam isnaduhu wa lam sa'da awyan yarwihi alim dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi naqlihi wa hukmihi wal hasan al ma'ruf wal hasan al ma'ruf jadalah kanjibani karijal al kasarat. Itu semua tadi akan dilajarkan usul fikih usul hadis. Yang sekarang mana orang mengajarkan usul fikih usul hadis tadi? Di rumah-rumah mana, nak nama di mana lagi di rumah-rumah mana? Yang sekarang apabila belan ke rumah si anak merosot, dapat tawaan, berkinungan banyu, berokok, habis 3-4 jam. Malah masuk ke rumah si anak pulang. Ya Allah, kada menyukuri yang Tuhan memberi waktu 24 jam kada disyukuri. Coba di rumah dia baca Quran, baca dalail, baca istighfar, baca doa. Di rumah dia coba. Daripada pasti cepat nari dia, anak berpandaran. Siang kami yang kurang cari awal yang cocok. Mengajrol pulang. Jadi kada cocok lagi sudah dalam orang tua, kada cocok lagi. Bid'ah yang haram kamad hadir Jabariyah sebagaimana madhab Jabariyah. Jabariyah itu tidak ada upaya daya bagi hamba. Jadi hamba ini seperti bulu ayam di tiup angin. Kamana angin ini pasti itu ini. Jadi sumpah yang tak ada, tak ada jatah, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, pokoknya tak ada hukum. Itu Jabariyah, tak ada sedikitkan di zaman lalu ini. Kurang mengalami sifat ketuhanan, jadi Tuhan sama sekali. Sumpah yang tak ada, lalu sumpah yang tak ada, Tuhan mana ada. Tuhan mana ada sumpah yang ngeri, hidup tidak mencari yang ngeri. Banyak Jabariyah, banyak mana Jabariyah ya. Lantaran kalau mengaji Jabariyah, tak umpat-umpat. walau dari yang karena bapak sendiri banyak ada bangunan sini takbir ketawa kekalangan kalau pun seorang yang tak mungkin menangis ya Allah yang malam yang berhenti pada anak lagi melawar ini kenapa sebabnya bercatur kanti bercatur kenapa sebabnya nonton titik dua nonton titik sungguh guri insya Allah kalau bang majib ulang tak melawar ini bisik cucu sudah melawar jadi subuh cucu sudah banyak pada yang berakhir sudah nyajak ini kagak kawan dengan